Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال سبحانه وتعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد. Saudaraku sekalian, anak-anakku, para penuntut ilmu syar'i, mudah-mudahan kita semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di saat ini kita mendapatkan kelapangan untuk bisa hadir bermajlis melanjutkan kajian rutin kita di setiap satu dan ahad, yang tentunya dalam kajian rutin di Sabtu ini kita menyambung kajian kitab Bulughul Maram dalam pembahasan Kitabul Janaiz. Mudah-mudahan apa yang kita kaji memberikan ilmu nafi' dan tentunya bisa kita amalkan dalam praktik kehidupan kita sehari-harinya di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Kemudian alhamdulillah, kajian kita ini atau kajian kitab kita ini dalam pembahasan Kitabul Janaiz tentunya sudah berada di akhir-akhir pembahasan. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik. قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر الأثقلاني الشافعي رحمه الله تعالى وأن عبد الله بن جعفر وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا أخرجه ابن ماجه وأصله في مسلم لكن قال زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. dari جابر رضي الله تعالى عنه beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, janganlah kalian menguburkan jenazah kalian di waktu malam terkecuali terpaksa. dikeluarkan hadis ini oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam sunannya. Dan asal hadis ini di dalam Sahih Muslim, akan tetapi di dalam Sahih Muslim disebutkan beliau memperingatkan seorang dikuburkan di waktu malam. Sampai kemudian orang tersebut bisa disolatkan. Sebelumnya kita telah melewati hadis tentang niyahah demikian tentang tangisan beliau atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan musibah wafat dan meninggalnya salah seorang keluarga beliau yang tentunya kita dapati perbedaan antara niyahah dengan tangisan beliau. Yang pertama, niyahah adalah tangisan yang dilarang, yang tentunya tangisan menjerit, meraung, meneriakkan suara-suara tangisan dan dengan amalan-amalan yang menunjukkan tidak ridhonya seorang kepada apa yang Allah takdirkan kepadanya dengan kematian dari apa yang menimpa keluarganya ataupun karib kerabatnya ataupun orang-orang yang dicintainya. Demikian menyewa ataupun membayar orang-orang untuk menangisi jenazah yang telah wafat dengan cara niyahah. Dengan cara niyahah. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditinggal wafat oleh keluarganya, beliau menangis. Yang ini tentunya menunjukkan tangisan di sini diperbolehkan. Tangisan yang merupakan tabiat dari hamba Allah, manusia. Ketika mereka mendapatkan kesedihan, mendapatkan ada yang hilang dari salah satu keluarganya dengan kematian, tentunya mereka bersedih dan sampai menangis meneteskan air mata. Tangisan di sini hanya sekedar tangisan manusiawi, yaitu seorang yang ditinggal karib kerabatnya menangis meneteskan air mata, ditinggal karib kerabatnya lantas dia menangis meneteskan air mata. Hal ini adalah perkara yang dibolehkan sebagaimana yang beliau contohkan atau didapati hal tersebut dari beliau. sehingga di sana ada tangisan yang dilarang dengan cara niyahah atau dengan apa yang disebutkan dalam hadis, sengaja memperdengarkan al-mustami'ah, dan ada tangisan yang diperbolehkan seperti apa yang kita dapati dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dari akibat niyahah tersebut kita ambil pada keterangan yang sebelumnya, si mayit akan mendapatkan gangguan dari tangisan tersebut. Karenanya kenapa dilarang, yaitu tangisan niyahah. Barulah kita masuk dalam keterangan hadis di sini tentang mengubur jenazah di malam hari. Mengubur jenazah di malam hari hukumnya dibenci kalau tidak ada keterpaksaan. Sehingga menghindari menguburkan jenazah pada malam hari adalah perkara yang sangat dianjurkan. La tudfinu mautakum billail illa an tuttaru. Jangan kalian menguburkan jenazah kalian di waktu malam hari sampai atau kecuali kalian terpaksa. Tentunya karena di waktu malam adalah waktu didapatkannya banyak halangan dan yang mencegah penyelenggaraan jenazah dengan sempurna. Sementara jenazah memiliki hak untuk ditunaikan jenazah tersebut, diselenggarakan jenazahnya dengan baik dan sempurna, tentunya sesuai dengan apa yang dituntun oleh syariat, dituntun oleh agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya ketika malam hari dikhawatirkan ada yang menghalangi, ada yang mencegah dengan kondisi keadaan di malam hari, ada rintangan sehingga tidak didapatkan penyelenggaraan jenazah itu dengan baik dan sempurna. Namun kalau terpaksa dikuburkan di malam hari, perkara yang diperbolehkan. Kalau terpaksa dikuburkan di malam hari, perkara yang dibolehkan. Misal di antaranya keterpaksaan tersebut, jenazah akan mengalami perubahan jasadnya. Atau mengarah kepada pembusukan tentunya hal ini harus disegerakan. Demikian perkara-perkara yang lain yang berkaitan dan berhadapan langsung dengan jenazah itu sendiri. Demikian pula dalam pelaksanaan sholat. Pelaksanaan pemandian, pengkafanan, penyolatan, penguburan. Kalau pada malam hari didapatkan pelaksanaannya, penunaiannya, bisa dengan lebih baik, bisa dengan lebih sempurna, maka tentunya jenazah dikuburkan malam hari. Karena tidak dibenarkan jenazah ditahan berlama-lama di tengah-tengah keluarganya atau manusia. La yambagi li jifati muslimin an tuhbath baina dhahrani ahlihi. Tidak sepantasnya bangkai jenazah seorang muslim ditahan di tengah-tengah keluarganya. Dan menjadi suatu kebiasaan manusia di malam hari mereka sulit berkumpul, sulit hadir. Inilah yang juga menjadi alasan kenapa tidak disegerakan jenazah. Tetapi kalau itu didapatkan misalnya dan keadaan jenazah dikhawatirkan, maka tentunya menyegerakan penguburannya atau penyelenggaraan jenazahnya. Tetapi kalau itu tidak didapatkan, maka tentunya yang lebih baik untuk ditunda sampai didapatkan penyempurnaan pelaksanaan jenazah tersebut, pelaksanaan pengurusan jenazah tersebut. Yaitu di pagi hari karena jenazah dibermalamkan, dengan arti kata lain tidak dikubur di malam hari, maka diselenggarakan dengan penyegeraan di pagi hari di mana manusia tentunya mudah untuk hadir dalam menyelenggarakan jenazah, menunaikan hak saudaranya yang wafat dengan memandikannya dengan baik, kemudian mengkafankannya, kemudian menyolatkannya dan mengiringi jenazahnya sampai ke kuburannya atau ke kuburan jenazah tersebut, ke pemakaman penguburan jenazah tersebut. Disebutkan dalam hadis, kecuali terpaksa, tentunya dengan apa yang dipandang oleh syariat dari sisi kebolehan dan tidaknya. Sementara apa yang tidak dipandang oleh syariat dengan alasan mengada-ada dan itu bahkan menyelisihi syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam penyelenggaraan jenazah, dalam syariat, maka tentunya yang dikedepankan adalah apa yang ditetapkan oleh agama Allah. Karena ada sebagian manusia mengedepankan apa yang ada pada diri mereka dengan tidak mengedepankan agama Allah Subhanahu wa taala atau apa yang datang dari syariat agama Allah dan berkaitan juga dengan haknya si mayit. Terkadang mereka lebih mengedepankan egonya di mana jenazah misalnya akan didapati pada jasadnya perubahan, pengrusakan dan yang lainnya. Tetapi karena mereka melihat bahwa karib kerabat belum kumpul semua, maka belum dikuburkan, lebih mengedepankan hal tersebut daripada berkaitan dengan keadaan jenazah. Maka hal ini tentunya yang dikedepankan adalah apa yang ditetapkan, apa yang dibimbing oleh syariat untuk segera mengurus jenazah tersebut dan memakamkannya. Karena kemudaratan akan didapatkan, sementara tentunya menolak mudarat itu lebih didepankan daripada sekedar mengambil maslahat. Wallahu a'lam bisawab. Tetapi kalau tidak didapatkan hal-hal yang memudaratkan, sementara telah masuk malam hari, inilah yang kita dapati dalam riwayat Nabi, zajara ayyukbar ar-rajul bil-lail hatta yusalla alaihi. Diperingatkan agar seorang tidak dikuburkan di malam hari sampai kemudian bisa ditegakkan dengan sempurna penyolatannya, yaitu berkumpulnya manusia dan seperti apa yang telah kita dengarkan dan kita ketahui bersama, ketika 40 orang ataupun lebih yang bertauhid, tidak menyekutukan Allah, menegakkan salat untuk jenazah, maka dia akan mendapatkan syafaat. Sementara kalau pada malam hari misalnya tidak didapatkan hal tersebut dan jenazah masih bisa ditunda karena memang tidak ada keterpaksaan, lebih utama dikuburkan pagi hari, maka menyegerakannya. Inilah yang disebutkan di sini, diperingatkan, dilarang. Wallahu a'lam bissawab. Sebagaimana juga tadi telah kita terangkan bahwa kita selalu dibimbing dan dituntun oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sudah kita sebutkan hukumnya, kalaupun dikuburkan pada malam hari boleh, seperti dikuburkannya Abu Bakar As-Siddiq pada malam hari, demikian Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tentunya sahabat yang lain. Yang ini menunjukkan bolehnya, dan tentunya penguburan tersebut berlangsung, pertama didapatkan penyelenggaraan jenazahnya dengan baik dan sempurna, kemudian tentunya tidak ada yang melanggar dari larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan kenapa dilarang menguburkan pada malam hari. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pula apa yang datang dari larangan beliau, tentunya sebaiknya bagi kita untuk mengindahkan. Karena tidaklah beliau melarang kecuali larangan tersebut adalah dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata dari beliau tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan dengan keterangan tadi memberikan kecukupan bagi kita tentang hukum menyelenggarakan jenazah di malam hari. Qala rahimahullahu ta'ala, wa an Abdillah ibni Ja'far, mungkin juga perlu menjadi tambahan keterangan kita, karena pada malam hari itu tidak didapati terangnya matahari, sehingga ketika menyelenggarakan jenazah di malam hari butuh penerangan. Kalau di zaman sekarang walhamdulillah ada listrik atau perangkat yang seperti listrik, media untuk memberikan penerangan. Maka itu digunakan terutama mungkin ketika memasukkan jenazah di liang lahat dan karena diinginkan dengan baik, benar, dan berusaha untuk mencapai kesempurnaan memasukkan dan menguburkan jenazah di liang lahat tentunya perlu dengan penerangan yang mapan, yang baik pula. Tidak diturunkan dalam keadaan gelap-gelap, kemudian diposisikan, ditempatkan dengan posisi seadanya, sembarangan, sesuai dengan keadaan malam hari. Tidak demikian, tetapi dianjurkan dengan menggunakan penerangan. Kenapa demikian? Dari riwayat bahwasanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala qabran lailan fa asraja lahu siraj wa akhadahu min kibalil qiblah. Beliau sallallahu alaihi wasallam memasukkan jenazah ke kuburannya pada malam hari, dan beliau pun memerintahkan atau menghimbau untuk dinyalakan lentera-lentera, lampu-lampu obor atau yang sejenisnya untuk menerangi. Kemudian mengarahkan ke arah kiblat. Artinya dari riwayat ini menunjukkan dan membimbing kita agar sempurna pengurusan jenazah di malam hari, perlu menggunakan media penerang. Wallahu a'lam bisawab, secara khusus masukkannya di dalam liang lahat. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Abdullah ibn Ja'far radhiyallahu anhu qal lamma jaa na'yu Ja'far hina qutil qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isna'u li ali Ja'far ta'aman faqad atahum ma yashghaluhum akhrajahu al-khamsa illa an-Nasa'i. Dari Abdullah ibn Ja'far ibn Abi Talib, beliau radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata tatkala diumumkan, disampaikan kematian terbunuhnya Ja'far ibn Abi Talib di dalam peperangan yang beliau ikuti dan pimpin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kaum muslimin, kepada manusia agar membuatkan untuk keluarganya Ja'far yang terbunuh ini makanan, diberikan kepada keluarga tersebut karena sungguh mereka telah disibukkan dengan kematian dan telah disedihkan dengan wafatnya Ja'far ibnu Abi Talib atau terbunuhnya Ja'far ibnu Abi Talib. Ibnu Abi Talib kemudian juga untuk menggembirakan mereka dengan pemberian yang ada dari makanan, dari minuman, untuk menghibur kedukaan mereka. Hadis ini dikeluarkan oleh imam yang lima, yaitu Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Nasa'i, tetapi dikatakan di sini terkecuali Imam Nasa'i tidak mengeluarkannya. Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, kecuali Nasa'i. Demikian istilah Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya yang Nafi' ini Bulughul Maram. Hadis ini di sisi para ulama hadis derajatnya yang paling tepat adalah hasan. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, yang pertama tentunya dari riwayat, kita telah mendengarkan sebelumnya diumumkannya, dikhabarkannya kematian seseorang. Maka boleh memberikan pengumuman, memberikan pengkhabaran kepada kematian, tentang kematian seorang kepada manusia. Tentunya dengan apa yang dibimbing pula oleh agama atau apa yang dituntun oleh syariat. Atau boleh kita katakan nadur ma'ad dalil. Kita beredar bersama dalil. Apabila didapatkan dalil atau bimbingan agama, maka kita pun bersikap sesuai dengan apa yang dibimbing oleh agama ataupun dalil. Demikian ketika kita dikatakan boleh menghabarkan, boleh menyampaikan kabar kematian, maka tentunya bukan perkara yang melampaui batas dan menyelisihi. Sekedar kita mengabarkan dengan maksud dan tujuan, tentunya mengabarkan ini sebagaimana telah kita terangkan dahulu, agar saudara-saudaranya, karib kerabatnya, keluarganya, teman-temannya, sahabat-sahabatnya yang mendengarkan kematiannya datang untuk menunaikan hak jenazah tersebut dengan penyelenggaraan yang baik dan sempurna, karena hadirnya sebagian besar mereka atau kebanyakan mereka ini akan memberikan manfaat terhadap si mayit. Secara khusus tadi telah disinggung ketika mereka 40 lebih jumlahnya menyolatkan jenazah, maka jenazah akan mendapatkan syafaat di hari kemudian nanti. Jadi tujuannya untuk memperbanyak orang yang menyelenggarakan hadir, tujuannya agar mereka menyolatkannya. Allahu a'lam bissawab. Bukan menghadirkan mereka untuk niyahah sebagaimana yang sudah disebutkan juga sebelumnya, secara khusus para wanita, bukan. Tetapi untuk menyelenggarakan jenazahnya dengan sempurna dan baik. Kemudian pengumumannya pun menyelisihi cara jahiliyah. Dulu orang-orang jahiliyah ketika ada wafat dari keluarga mereka atau orang yang mereka cintai, mereka naik ke atas-atas bukit atau tempat-tempat yang tinggi, menara ataupun bangunan-bangunan, dengan meneriakan dan menyampaikan kedukaannya. Maka tentunya Islam datang menyelisihi hal tersebut. Karenanya tetap disampaikan kepada manusia tentang kematian, tapi dengan cara menghabarkan lisan per lisan, menyampaikan dengan pertemuan. Dan di saat ini ada media telepon ataupun yang sejenisnya bisa menyampaikannya lewat media tersebut. Sekedar menyampaikan bahwa fulan telah wafat, sangat diharapkan atau diminta untuk bisa hadir dalam penyelenggaraan jenazahnya. Adapun yang dilakukan orang-orang dengan bentuk pengumuman, bentuk penyampaian dengan alat-alat mikrofon, alat-alat pengeras suara, bahkan di masjid, ini tentunya tidak atau bukan perkara yang terbimbing. Karena kalau itu niscaya baik, akan dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya dahulu, bahkan para ulama, para salihin. Tetapi karena dikhawatirkan ini adalah na'yu yang dilarang, maka tentunya seharusnya dihindari. Karena tidak menggunakan cara itu pun, kalau digunakan dengan cara yang dibenarkan oleh syariat, insya Allah penyelenggaraan jenazahnya akan tertunaikan dengan sempurna. Dan menghadirkan banyak orang. Untuk menyelenggarakan jenazahnya. Sehingga bukanlah dengan maksud untuk mencapai suatu maslahat, dilakukan suatu yang bahkan dikatakan dilarang dan menyelisih dan tidak dianjurkan oleh syariat. Dikhawatirkan itu akan menyelisihi syariat. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang pertama dari hadis ini yang bisa kita ambil keterangannya. Kemudian di sana adanya alasan agar manusia itu bisa hadir, ini yang menjadi alasan adanya bentuk pengumuman. Juga tentunya alasan yang lain agar bisa disampaikan apa yang belum tertunaikan dari hak-hak atau kewajiban-kewajiban si mayit yang berkaitan dengan bersangkutan dengan manusia, dengan dikhabarkan kematiannya kepada pihak-pihak tertentu ataupun sahabatnya, karib kerabatnya, keluarganya, akan membantu penyelesaian apa yang berkaitan dengan kewajiban-kewajibannya dengan manusia dan hak-hak yang mesti ditunaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang mungkin bisa kita ambil pada pertemuan kita pada hari ini. Selanjutnya penggalan yang berikutnya, yaitu membuatkan makanan dan minuman, nanti kita akan ambil pada keterangan berikutnya insyaallahu ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita dengarkan, apa yang kita dapatkan keterangannya pada hari ini, dan mudah-mudahan menjadi amalan yang bisa kita amalkan. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saya mohon maaf kalau di sana ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal-hal yang mungkin salah dalam penyampaian, salah dalam pengutaraan, penjabaran, mungkin ketergelinciran ini bisa saja terjadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mudah-mudahan kita semuanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.